بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Bab yang kemarin selesai enggak? Belum ya. Sampai di Wali Ahmad ya. Apa yang 252 itu apa? Kitab antum apa? Sama kitabnya. Ini anak 266. Taib. masih bab ma ja'a fi at-taghlid fi man 'abida Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abidahu. Bab tentang kecaman keras bagi mereka yang beribadah untuk Allah tapi di dekat kuburan orang soleh. Lantas bagaimana kalau yang diibadahi selain Allah? Qala al-mu'allif wa li Ahmad bi sanadin jayyid an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Ibn Mas'ud meriwayatkan sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, dan sanadnya hasan ya, sanadnya hasan atau sanadin jayyid. Jayyid ini salah satu istilah yang digunakan untuk menyebut hadis hasan ya, isnaduhu jayyid atau isnaduhu hasan, itu lafadznya mirip ya. Al-muhim hadis ini hadis yang bisa diterima, pokoknya dia termasuk kategori hadis makbul. Qala As-Suyuti rahimahullah walil qabul yutliquna jayyida wa thabita saliha wal mujawwada walil qabul ilil hadith al maqbul yutliqun, para ahli hadith menggunakan istilah jayyida, thabit, salih, al mujawwad. Ini semua istilah-istilah untuk menyebut hadith yang maqbul. Dan makbulnya ini antara sahih dengan hasan ya, berkisar antara sahih dengan hasan. Taib. An Ibn Mas'ud marfu'an, berarti dari Nabi SAW yang bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Di antara manusia-manusia terjelek, terburuk adalah mereka yang mengalami terjadinya hari kiamat. Jadi saat kiamat terjadi mereka masih hidup, belum mati. Walladzina, itu yang pertama. Termasuk manusia terjelek selain yang pertama, walladzina yattakhidunal qubura masajid. Ya, ini orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Masjid atau tempat ibadah? Masjid. Bukan tempat ibadah. Masjid ini konotasinya hari ini khusus tempat untuk sholat. Jadi kalau kita terjemahkan sebagai masjid, maka harus ada keterangan. Masjid yang dimaksud adalah tempat ibadah, bukan harus digunakan untuk sholat. Tidak, ibadah dalam bentuk apapun, bahkan sekedar doa saja itu sudah masuk kategori ittikhadul kubur masjid. Karena konteks hadis-hadis yang disebutkan tadi sebelum ini jelas mengaitkan perilaku Yahudi dan Nasara, dan ibadah mereka tidak mengandung rukuk maupun sujud, sekedar doa. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka, doa mereka maksudnya, itu hanya keplok-keplok dan siul-siul. Rawahu Abu Hatim fi sahih. Abu Hatim di sini siapa? Ibnu Hibban ya, Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti sahibu as-sahih. Wa wajhu syahid min hadzal hadis, di mana letak pendalilan dari hadis ini, apa kaitannya hadis ini dengan bab yang kita bahas. Ini ketika Nabi mengatakan walladzina yattakhidunal qubur masajid, yakni annahum min syirari annas. Jadi perbuatan mereka itu dianggap sebagai perbuatan paling jahat, perbuatan paling syar. Kalau sudah disifati sebagai syirarin nas, ya jelas haram. Ya. Falladzina yattakhidunal qubur masajid hum min syirarin nas. Laisu min khiyarin nas. Sama sekali mereka bukan manusia-manusia baik, apalagi terbaik. Baik aja tidak. Ini kalau kita mau lihat pakai kacamata syariat, berdasarkan penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang kebanyakan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu ngakunya keturunan Rasulullah. Ya. Kan itu cuman ngakunya. Pertama, tidak ada dalil dari Al-Qur'an wala minas sunnah wala minal ijma' wala minal qiyas wala min qaulis sahabah. Enggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an wala dalam sunnah Rasulullah wala ijma' kias enggak ada, qaul sahabi juga enggak ada yang mewajibkan kita, bahkan menyunahkan pun tidak ada untuk mempercayai klaim tersebut. Ya. Kalau ada orang mengaku dirinya sebagai anak cucu Rasulullah, kita enggak ada kewajiban sedikit pun untuk percaya. Kewajiban syari tidak ada. Dianjurkan juga enggak ada anjurannya. Mana dalilnya? Kita dianjurkan mempercayai seseorang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini yang pertama. Karena banyak ternyata yang bukan keturunan Rasulullah ngaku-ngaku. Dan sayangnya itu justru menjadikan akhirnya keturunan Rasulullah, ya, Ahlul Bait yang mulia itu identik dengan mereka yang enggak benar ini. Gitu loh. Karena saking banyaknya orang tidak benar yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menafikan Rasulullah itu punya Ahlul Bait, tidak. Harus dibedakan antara dua masalah ini loh ya. Harus dibedakan. Rasulullah ada Ahlul Baitnya, Bani Hasyim mewujudin, Bani Abdul Muttalib mewujudin, ada. Ahlul Bait Rasulullah ada, dan Ahlu Sunnah mencintai Ahlul Bait Rasulullah lebih daripada selain Ahlul Bait. Karena dua hal. Kalau mereka ini Ahlu Sunnah maksudnya ya, kalau mereka ini sesuai dengan akidah Ahlu Sunnah, maka dicintai oleh Ahlu Sunnah lebih dari yang lain. Karena apa? Pertama, karena Ahlu Sunnahnya mereka sendiri. Yang kedua, karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ada orang mengaku-ngaku, apalagi pengakuan dia tidak dibarengi dengan bukti yang bisa dipercaya, dalil yang qat'i enggak ada. Ya, apa yang harus kita untuk percaya gitu loh. Apalagi itu dijadikan sebagai dalih, sebagai tameng, sebagai komoditas untuk menarik simpati. Kalau menarik simpati kepada yang hak masih mending, kadang enggak gitu loh. Jelas-jelas bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Baik. Lagian dalil mereka apa? Apakah mereka pernah membawakan bukti nyata? Enggak kan? Cuman ngaku-ngaku saja gitu loh. Jadi tidak ada kewajiban sedikit pun kita untuk mempercayai itu. Seandainya pun benar, toh Nabi juga mengatakan wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang berlambat-lambat atau diperlambat oleh amalnya ketika menyeberangi shirath, dia enggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Jadi nasab itu tidak ada manfaatnya kalau sudah sampai sana. Ya mungkin di sini ada manfaatnya, menarik simpati tadi itu manfaatnya. Tapi sampai sana, ya masing-masing dengan amalnya sendiri-sendiri. Taib. Jadi jelas di sini Rasulullah SAW menganggap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu min syirarin nas, ya, termasuk manusia-manusia terjahat, terburuk. Wa qawluhu alladhina yattakhidhuna al-qubura masajid, hadha ya'ummu kullu ittikhadhin lil qabri masjidan. Ya, ini sudah kita bahas kayaknya. Ittikhadul qabr masjid itu bisa dengan cara kuburan dibangun sesuatu di situ, tempat ibadah di situ, atau yang kedua bagaimana? Sebaliknya. Ini tempat ibadah, kasih enggak ada kuburannya. Dimasukkan ke dalamnya orang dikubur di situ. Atau yang ketiga, enggak pakai bangun-bangun. Ya tetap kuburan, tapi dia datang ke sana khusus untuk ibadah. Ini termasuk ittikhadul kubur masajid. Ibadahnya apa? Ya ibadah selain yang disyariatkan. Jangan nanti berdalil, itu Rasulullah sholat nyolatkan orang di kuburan. Nah ada khas. Kalau ente datang mau nyolatkan, ahlan wa sahlan, gak apa-apa. Asalkan dia memang sebabnya sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Bukan sudah nyolatkan di masjid, nyolatkan lagi di kuburan. Lah, Rasulullah tidak, belum sempat menyolatkan orang ini di masjid. Sudah keburu di kubur. Datang untuk ziaratul kubur itu ibadah, tapi itu ibadah yang memang dianjurkan dengan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah ini bid'ah, hati-hati ya. Bulan tertentu, bulan ini khusus untuk ziarah, ziarah jadi bid'ah, enggak jadi sunnah, karena Nabi tidak mengkhususkan hari tertentu, wala bulan tertentu, wala tempat-tempat tertentu untuk diziarahi secara rutin. Jadi bedakan antara perintah asal ziarah kubur dengan prakteknya. Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan dalam fatwanya, wala yajuzu an yuthbata hukmun syar'iyyun min nadbin wala karahah wa karahatin wa fadilatin wala amalin muqaddarin bi zamanin muayyan bi haditsin lam yu'lam annahu thabitun fala budda min dalilin thabitin yathbutu bihi al hukm syar'i wa illa kana qawlan 'ala Allah bi ghairi ilm. Ini termasuk kaidah dalam mengenali bid'ah, terutama bid'ah-bid'ah idhafiyah, bid'ah yang sifatnya tambahan, bukan 100% tidak dikenal, tidak ada asal-usulnya, enggak, asal-usulnya ada, tapi karena dikhususkan di tempat tertentu atau pada waktu tertentu atau dengan tata cara tertentu, dengan bacaan tertentu, dengan bilangan tertentu, jadilah dia bid'ah. Ketika syariat Islam tidak membuat aturan-aturan yang seperti itu. Nah, ini tidak boleh menetapkan hukum syar'i baik dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang mandub, yang dianjurkan atau makruh, ataupun mengandung fadilah tertentu. Tidak diperbolehkan juga menetapkan suatu amalan yang ditentukan waktunya, kalau itu semua berdasarkan hadis yang belum diketahui sah apa tidak. Hadisnya belum diketahui sah apa tidak, sudah tidak boleh. Apalagi kalau sudah ketahuan, dhaif. Lebih tidak boleh lagi. Artinya kalau dia belum tahu, itu masih ada ihtimal, ada kemungkinan, mungkin sahih, mungkin enggak. Itu juga tidak boleh jadi alasan untuk menetapkan suatu ritual ibadah atau menganggap suatu ritual ibadah hukumnya sunnah, atau meninggalkan sesuatu hukumnya, atau melakukan sesuatu hukumnya makruh, karena ini semua adalah hukum syar'i. Ini wajib, ini haram, ini mandub atau mustahab, ini makruh, ini mubah, ini semua adalah ahkam syar'iyah. Lima kan ahkam syar'iyah ya. Jadi harus menggunakan dalil yang valid untuk menetapkan suatu hukum syar'i. Kalau tidak, ini termasuk perbuatan at-taqawwul 'ala Allah bighairi ilm. Dan itu termasuk min kaba'iridz dzunub. Ya. Termasuk dosa besar mengatasnamakan Allah tanpa ilmu yang benar. Menganggap Allah mengharamkan padahal tidak haram, menganggap Allah menyunahkan padahal tidak sunnah. Menganggap ini ada fadilah khusus padahal tidak. Ya. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Silakan ziarah kubur, tapi jangan bikin aturan khusus. Ini jadi bid'ah. Sebaliknya yang sudah ada aturan khususnya, ya ikuti saja sesuai dengan aturan itu. Misal zikir setelah sholat, ada beberapa versi. Ada yang 10, ada yang 25, tapi 4 macam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, 25 kali. Ada yang 3-3 semua. Ada yang tasbih tahmidnya 3-3, takbirnya 3-4. Jangan terus dia ijtihad, tak double aja biar pahalanya double. Lah, bid'ah. Bid'ah. Jangan juga dia ijtihad, saya akan baca sebelum dan setelah sholat fardu. Bid'ah lagi, yang sebelumnya bid'ah. Jadi yang sudah ditentukan aturannya, jamnya, jumlahnya, sudah ikuti. Jangan juga dijadikan wirid sehari-hari. Nanti habis sholat, nanti jam habis sholat subuh baca itu, nanti jam 7 baca itu lagi, jam 10 baca itu lagi, bid'ah. Ya, kalau mau zikir, zikir yang mutlak, ya caranya mutlak juga, enggak usah dibatasi bacaannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sudah enggak usah pakai hitungan. Mau tasbih, mau takbir, mau tahmid, mau istighfar, mau sholawat, seingatnya dalam kondisi yang dia mampu, asalkan kondisi itu bukan kondisi yang dikecualikan, yang tidak layak untuk zikrullah misalnya. Ya. Baik. Jadi termasuk ittikhadul kubur masajid ada 3 macam tadi. Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Ini penting loh nih. Ah. Fadhal, antum kayaknya mau jawab. Ayo, kok mirip belakang antum? Nah. Yang pertama, bentuk menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Bentuk pertama seperti menjadikan, membangun maksudnya ya, tempat ibadah di atas kuburan. Yang kedua, di tempat ibadah. Yang ketiga, nah, tapi nah, dengan catatan bukan ibadah-ibadah yang memang disyariatkan. Ya, harus ada catatan itu. Nah, taib. Jadi jelas sekali ya antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini. Wa munasabatu hadzal hadis lil bab dhahiratun fa innahu dzakara anna min syirarin nas alladziina yattakhidzuuna al-qubura masajid wal qasdu min ittikhadhil qabri masjidan an ya'budallaha 'inda qabri dzalikar rajulish shalih. Dan kembali ke inti pembahasan, yang dilakukan oleh orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu, pilih salah satu ya. A, dia beribadah kepada Allah tapi di dekat situ. Atau B, dia beribadah kepada yang dikubur. Pembahasan utamanya adalah yang A. Jadi jangan dipahami itu kalau yang disembah kubur, ya enggak. Yang disembah Allah tapi di dekat kubur. Itu yang dibahas oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika yang disembahnya bukan Allah, lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi, lebih jahat lagi itu perlakuannya. Wal qasdu min ittikhadil qabri masjidan ay ya'budallah 'inda qabri dzalikar rajulish shalih. Jadi dia mengabdikan dirinya kepada Allah, doanya mintanya kepada Allah. Ya, nadarnya nadarnya untuk Allah. Sholat sholatnya untuk Allah. Tapi di dekat kuburannya orang soleh. Lantas bagaimana kalau yang dituju bukan Allah, orang solehnya itu langsung yang diminta-mintai. Walhal annal qabr la yukhlas ilaihi walakin al-istighathah bin nabi alaihi salatu wassalam wa ta'lihuhu qad yaqa'an bihasabil i'tiqadat. Nah, fakaifa halul ladhi tawajjaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana status orang-orang yang menghadapkan dirinya, ya hatinya, harapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaat langsung dari Rasulullah, ya, mengharapkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kuburnya Rasulullah enggak bisa dijamah. Karena terlindungi dari tembok lapis demi lapis yang sudah pernah kita bahas pada pekan yang lalu, ya. Jadi mereka ini bukan dengan keberadaannya, tidak, karena mereka berada jauh dari kubur. Tapi i'tikad mereka yang menjadikan mereka terjerumus dalam dalam perbuatan ibadat ghairillah, ya, syirik akbar tadi itu, karena mereka langsung tawajuhnya kepada yang dikubur. Atau dari ucapan lisan mereka, ya, kadang-kadang mereka mengatakan al-madad ya Rasulullah, al-madad itu bantuan ya Rasulullah, tolong bantuannya, bahasa kita gitu. Kalau bahasanya mereka al-madad ya Rasulullah, al-madad, kadang-kadang masih terdengar itu beberapa orang dari luar negeri, ya, ya, negeri yang ya dulu sempat menjadi peradaban, pusat peradaban Islam di zamannya, tapi sekarang ngeri, sudah statusnya ngeri, jadi pusat ya macam-macam lah, semuanya ada di sana. Taib. Jadi penyembahan atau pengultusan terhadap orang-orang soleh itu bisa dengan i'tiqad, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan ucapan lisan. Ketika mereka manggil secara langsung, hadza syirk, ya, bil lisan. Ketika mereka punya i'tiqad, mungkin dia enggak bisa, enggak ngerti harus mengucapkan apa, tapi i'tiqad dia jelas ngarahnya ke sana, mengharapkan yang dikubur, sama. Atau perbuatan dia, ya. Wa kadzalika al-muttakhidun al-awliya ma'budin hum min asyarrin nas alladziina wasafahumun nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya wa alladziina yattakhidun al-qubura masajid. Termasuk orang-orang yang menjadikan wali-wali, orang yang dianggap sebagai wali itu sebagai apa yang mereka ibadahi, termasuk ke dalam orang-orang yang terjahat. Fa innal ladzi yattakhadha al-qabr masjidan mal'unun bi la'natin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kana lam ya'bud illallah. Karena orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang diibadahi bukan yang dikubur tapi Allah. Wa in kana lam ya'bud illallah jalla wa ala fa kaifa halul ladzi 'abada sahib dzalikal qabr. Lantas bagaimana kalau yang diibadahi yang dikubur itu sendiri, ya, lebih terlaknat lagi mereka. Wa ta'ammal hadza ma'a ma fasha fi biladil muslimin min bina'il qibab wal masyahidi 'alal qubur. Ini sekarang kita perhatikan hakikat buruknya perbuatan itu dengan realita kaum muslimin, realita di negeri-negeri muslim hari ini. Di mana-mana fenomena itu kita temukan. Ya, hampir tidak ada negara yang bersih, yang bebas dari itu. Allahumma illa Saudiyah. Kecuali Saudi Arabia. Ya, mudah-mudahan selamanya. Adapun di negara-negara lain, ya, hadis wala haraj, ya, antum lebih tahulah. Bahkan lebih dahsyat lagi, bukan manusia dikeramatkan, ya. Jadi kesesatan itu, syirik itu memang unlimited, betul ya. Manusia ini akalnya kalau sudah kerasukan syirik itu dibuang akal sehatnya, dan tingkah lakunya lebih mengerikan daripada hayawan. Sesatnya nggak tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung sesatnya manusia ini. Jadi tauhid itu memang ngajarin orang untuk tetap menggunakan akalnya, menjadikan manusia tetap sebagai manusia. Sebaliknya i'tikad-i'tikad yang lain itu tidak menjadikan manusia sebagai manusia, tapi manusia sebagai lebih rendah daripada manusia. Ta'ammal hadza ma'a ma fasha fi biladil muslimin min bina'il qibab. Berapa banyak kuburan dibangun di atasnya kubah. Ya. Bahkan kita dulu diajarin salah satu keajaiban dunia itu mana? Taj Mahal. Dibilang ajaib. Ya, jadi perbuatan paling jahat, perbuatan yang terkutuk itu dianggap sebagai keajaiban dunia. Dan itu merasuk di akal kita. Dan kita percaya lagi, "Oh ya, keajaiban dunia. Ajaib di mana? Bodoh banget sih." Ya, ajaibnya di mana coba? Apa yang ajaib? Hadza mal'un. Itu bukan peradaban yang patut untuk dipuji. Itu peradaban yang dilaknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kita mau aja dibilang itu ajaib gitu loh. Yang ajaib itu kita yang mau dianggap itu ajaib ini, apalagi kalau sudah ngaji tauhid masih percaya keajaiban dunia. Dan disandingkan dengan Ka'bah lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Semua keajaiban dunia, ada berapa sih keajaiban dunia? 7, wakilah 9, wafi riwayah nanti 11. Di antara yang 7 itu piramid. Semuanya adalah a'lamus syirk, a'lamul kufur, ya. Simbol-simbol kemusyrikan, simbol-simbol kekufuran. Hati-hati kalau belajar sejarah, ya. Hati-hati. Ganti bahasanya. Ini simbol kemusyrikan, simbol kekufuran dunia. Harus gitu. Jangan dibilang keajaiban, nanti orang kagum. Ya. Jangan. Kita pakai bahasanya Rasulullah kok. Ya, sallallahu alaihi wasallam mengantep ini. Ya ini umat-umat yang dilaknat. Bilang aja gitu. Ini hasil kreasi umat-umat yang dilaknat. Dilaknat oleh nabi-nabi mereka. Ya, dan dilaknat juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masailnya. Sudah masuk waktu ya. Kurang berapa menit? 2 menit. Masyaallah. Kita nakra mas'alatin. Fihi masail al-ula ma dzakara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badu Allahu fihi 'inda qabri rajulin salih walau shahhat niyyatul fa'il. Yang pertama, apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah syirarul khalq, mal'un, ya. Karena apa? Karena mereka membangun tempat ibadah di dekat kuburan orang soleh. Di dekat saja sudah kena, apalagi di dalam. Wah, ini wajah tani. Enda, ini mungkin kuburannya di sini, tempat ibadahnya di sini. Yahtamilata. Apalagi kalau di kuburannya itu di tengah-tengah tempat ibadah, masuk jelas-jelas dalam bangunan tempat ibadah. Walaupun niat pelakunya ini betul-betul tulus ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menggeser status pelaku maupun kelakuannya. Pelakunya mal'un, perbuatannya juga mal'un. Mereka syirarul khalq, ya. Yang kedua, annahi anit tamatsil wa ghiladil amr fi dzalik. Larangan bikin gambar-gambar, lukisan-lukisan, patung-patung, apalagi. Ya udah itu ya, lukisan dua dimensi maupun patung, dan kecaman keras terhadap perbuatan itu. Inna min asyaddin nasi adzaban yaumil qiyamah al musawwirun. Tayib, adzan dulu. Adzan kan? Masuk waktu kan? Ya. Tayib. Nanti kita sambung setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan dengan membahas masail hadal bab. Al-mas'alah thaniyah, qala rahimahullah, an-nahyu anit tamathil. Sudah ya. Al-mas'alah thalithah, al-ibrah fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Pelajaran dari pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa terhadap perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini. Kaifa bayyana lahum hadza awwalan? Pertama, dari cara beliau menjelaskan kepada umatnya. Tsumma qabla mautihi bi khamsin. caranya sudah menggunakan bahasa-bahasa yang pedas. Ungkapannya ungkapan-ungkapan yang keras. Kemudian waktunya, ya ini 5 hari sebelum beliau meninggal. Qala ma qal, beliau mengatakan ucapan seperti itu. Thumma lamma kana fis siyaq, bahkan ketika beliau sekarat, sudah mulai proses ini. Sebagaimana hadisnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, ya. Nabi masih juga mengingatkan umatnya, kembali mengutuk al-Yahud wa Nasara. Dan ini sebetulnya untuk mengingatkan umatnya. Walaupun yang dikutuk di situ Yahud wa Nasara, tapi itu kutukan yang ada illahnya. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum sesuatu itu senantiasa menyertai illahnya, menyertai alasannya. Alasannya ada, hukumnya ada. Alasannya enggak ada, hukumnya enggak ada. Ya. Kalau alasan itu, alasan terkutuknya Yahud wa Nasara itu ada pada umat ini, ya mereka yang melakukannya ikut terkutuk. Makanya di hadis yang berikutnya Nabi tidak mengkhususkan gelar manusia terburuk itu untuk siapa, kan? Pokoknya perbuatan yang disebutkan. Ya, syirarin nas alladzina tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid. Am wasfun am. Ya, penyifatan secara umum. Ya siapapun yang begitu ikut menjadi syiraru al-khalq atau syirarun nas, manusia-manusia terburuk. Thumma lamma kana fi siyaq lam yaktafi bima taqaddam. Hatta di saat-saat terakhir beliau tidak mencukupkan dengan apa yang sudah beliau ucapkan 5 hari yang lalu, padahal masih hangat itu 5 hari yang lalu itu. Masih hangat, tapi enggak cukup karena memang ini sangat berbahaya, dan itulah cikal bakal kemusyrikan di umat manusia. Ya, mulainya dari situ. Al-mas'alah rabi'ah, nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla an yujadal qabr. Subhanallah. Beliau sudah melarang perbuatan itu untuk dilakukan di kuburan beliau, padahal kuburannya belum ada ini. Belum mati Rasulullah, belum dikubur. Ini menegaskan kembali bahwa umat ini akan ngikuti umat-umat sebelumnya. Dan itu yang kenyataan yang kan seperti itu. Ya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala man ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Ala inni anhaakum anhu. Ya. La tattakhidhu qabri. Entah Allah alam, kalau enggak salah ada juga riwayat seperti itu, ya. Al-khamisah annahu min sunanil yahud wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Inilah sunnahnya Yahudi dan Nasara terkait kuburan nabi-nabi mereka. Jadi kalau ada hari ini orang yang bukan nabi diperlakukan seperti itu, berarti antum simpulkan sendiri, ya. Ahlus sunnah, ya ahlus sunnatil yahudi wan nasara. Ini kan sunnah juga ini namanya, ya. Sunnah itu ajaran maksudnya. Ahli dalam mengikutnya sunnahnya Yahud dan Nasara. Bahkan lebih parah lagi, kalau mereka kan masih nabinya. Itu aja terkutuk, itu aja syirarul khalq. Nah, ini yang bukan nabi. Bahkan sepak terjangnya selama di dunia jauh dari kriteria orang-orang soleh yang sebenarnya. Al-thamina al-illah fi adam ibrazi qabri. Alasan kenapa kuburan Rasulullah tidak ditempatkan di tempat yang kelihatan, yang terbuka. Apa alasannya? Hah? Khawatir akan diibadahi. Oleh siapa? Hah? Ada 2 kemungkinan. Ya, beliau mengkhawatirkan itu terjadi di zaman beliau atau setelahnya. Ya. Taib. La'nuhu iyyahum as-sadisah. Laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka gara-gara perbuatan itu. Jadi laknat itu kalau ditujukan kepada yang pantas menerimanya itu tidak tercela. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, asalkan proporsional dan tepat sasaran. Tapi yang tidak benar adalah ketika yang dilaknat itu tidak pantas mendapatkan laknat. As-sabi'ah anna muradahu tahdhiruhu iyana an qabrihi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait perilaku dan kebiasaan orang-orang Yahud dan Nasara, kemudian kecaman beliau, hujatan beliau kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini lebih umum lagi, kuburan. Mau soleh, mau gak soleh, mau manusia, mau apalagi bukan manusia, dijadikan tempat ibadah, ada syirarul khalq. Itu yang dimaksud, yang ditahdir, yang diberi peringatan itu kita. Yang diberi peringatan adalah kita yang dimaksud. Jangan sampai kita itu seperti itu, sehingga kita terkena kutukannya Rasulullah SAW. Kan lucu ya, ngakunya cinta Rasulullah, tapi justru dilaknat sama Rasulullah. Ya, itulah muskilahnya kalau ibadah bil jahil. Ibadah pakai kejahilan. Tidak ketemu. Bertepuk sebelah tangan. Cinta mereka itu bertepuk sebelah tangan. Dan itu tidak bisa menjadi alasan. Nabi akan tabarok dari mereka. Ya, Nabi akan berlepas diri dari mereka. Tes ya. Oh tadi kelewat ya, jadi saya al-illah fi adam ifrazi qabrihi, kemudian at-tasi'ah fi makna ittikhadiha masjidan. Ya, ini pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini juga sudah kita bahas berulang kali. Sebagai masjid, maksudnya sebagai tempat ibadah, dan itu bisa dalam tiga bentuk, sudah kita bahas tadi ya. Al-ashirah annahu qarana baina man ittakhadaha wa baina man taqumu alaihi sa'ah. Nabi menggabungkan, merangkai antara mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan mereka yang akan menyaksikan hari kiamat sebelum mati. Fadzakara dzari'ah ila syirk qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Jadi Nabi di sini menyebutkan hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan, perbuatan syirik sebelum perbuatan syirik itu terjadi. Maksudnya apa ini? Qabla wuku'ihi ma'a khatimatihi. Aha. Agaknya yang dimaksud adalah bahwa orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dzari'ah ila syirk itu nanti akan mengalami su'ul khatimah. Karena ini dirangkai dengan orang-orang yang matinya itu melihat hari kiamat. Ini jelas su'ul khatimah. Kalau dia masih hidup pas hari kiamat terjadi, ini su'ul khatimah jelas. Karena Nabi jelas mengatakan bahwa sebelum hari kiamat itu Allah akan mengirim angin baik yang akan mencabut roh setiap orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebiji zarah. Mafhumnya jelas kan? Kalau dia masih hidup berarti gak punya iman ini orang. Nah itu dirangkai dengan perbuatan yang merupakan dzari'ah ila syirk. Jadi perbuatan-perbuatan ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu indikator kuat orang ini akan su'ul khatimah. Jadi perangkaian itu ada isyarat ke sana. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya 5 hari menjelang beliau wafat itu menyebutkan bantahan, bahasanya rot ini, bantahan terhadap dua kelompok. Yang kedua ini adalah, keduanya ini adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Bal akhrajahum ba'du ahli al-ilmi min ats-tsintaini was-sab'ina firqah. Bahkan sebagian ulama tidak lagi menganggap dua firqah ahli bid'ah ini ke dalam 72 golongan. Jadi di luar Islam. Jadi sebagian ulama menganggap mereka sudah keluar dari Islam. Ada lagi yang menganggap masih, tapi jelas bukan golongan yang selamat. Golongan yang 72 dia masuknya. Wahum, siapa mereka? Ar-Rafidhah wal Jahmiyah. Orang-orang Rafidhah dan orang-orang Jahmiyah. Wa bisababir Rafidhah hadatsa asy-syirku wa ibadatul kubur. Gara-gara ajaran Rafidhah, syirik merajalela di mana-mana dan kuburan disembah-sembah di sana-sana, apa? Di berbagai penjuru dunia. Wahum awal man bana alaiha al-masajid, dan merekalah yang pertama kali membangun masjid-masjid di atas kuburan. Kalau sekarang artinya masjid identik dengan bangunan masjid ada kubahnya gitu. Kalau tempat sekedar tempat ibadah sudah ada, Yahudi dan Nasrani sudah melakukan. Tapi kalau ini diidentikan dengan tempat ibadahnya kaum muslimin. Jadi itu sunnahnya Rafidhah juga. Fahani'an lahum. Ya. Selamat bagi ahli sunnati Rafidhah. Pengikut sunnahnya Rafidhah. Jadi ahli sunnah itu banyak ceritanya. Ada ahli sunnahnya Nasoro, ada ahli sunnahnya Yahud, ada ahli sunnahnya Sufi, ada ahli sunnahnya Rafidhah, ada ahli sunnahnya Jahmiyah. Ya. Sunnah dalam pengertian ajaran. Ahli dalam ajarannya haula ini. Mereka-mereka ini ahli dalam memperjuangkan ajaran mereka. Itu ahli sunnahnya, bukan ahli sunnah secara mutlak. Kalau ahli sunnati wal jamaah ini beda lagi. Jadi itu sunnahnya Rafidhah. Tsaniyata asyrah, yang ke-12, ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naz'. Cobaan berat yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengalami proses pencabutan atau sakaratul maut yang cukup berat, dan itu tergambar dari bagaimana beliau menutup wajahnya dengan sehelai kain sampai tersesak, napasnya sesak, kemudian dibuka. Ketika napasnya itu sesak, di saat itulah Rasulullah melaknat Yahud wa Nasara. Falamma ghtamma kashafa. Tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi. Lamma nazala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi. Falamma ghtamma kashafa. Faqala la'natullah ala al-Yahud wa Nasara. Dalam kondisi kritis itu Nabi melaknat itu. Saat ajal sedang mau dicabut sama Allah. Ats-tsalitsata asyrah, ma ukrima bihi minal khullah. Jadi dari apa yang disampaikan oleh apa-apa wasiat Rasulullah di detik-detik terakhir, ya, seseorang kalau dia tahu ada di antara keluarganya yang masih suka begitu-begitu, maka dia harus peringatkan keluarganya dengan peringatan yang tegas. Harus dia wasiat, jangan diem. Apalagi ada kemungkinan besar nanti kalau dia mati, dia diperlakukan begitu oleh keluarganya. Dia wajib berwasiat, dia wajib ya melarang anggota keluarganya untuk memperlakukan dirinya seperti itu. Kalau dia mendiamkan, dia ikut nanggung dosanya. Ya, hati-hati. Dia ikut menanggung dosanya. Karena Nabi mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi 'alaih. Mayit itu bisa disiksa gara-gara ditangisi oleh keluarganya. Dijelaskan oleh para ulama, ditangisi itu kenapa kok yang mayitnya ikut disiksa? Pertama, karena dia berwasiat agar diratapi kalau mati, jelas. Yang kedua, dia tahu keluarganya ini suka meratapi dengan cara-cara yang dilarang, ya, tapi dia tidak memperingatkan mereka, membiarkan saja. Gara-gara itu dia akan ikut diazab. Kalau meratapi yang itu kabair saja bisa menyebabkan tersiksa, apalagi kalau yang merupakan wasailus syirk, dzari'ah ila syirk, dan didiamkan saja. Naudzubillah. Berat itu nanti. Kemudian ma ukrima bihi minal khullah. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan status sebagai khalilullah. Kemudian ats-tsalits ar-rabi'ah 'ashra at-tashrih bi annaha a'la minal mahabbah. Ada penjelasan yang jelas, yang tegas di sini, bahwasanya khalilullah itu lebih tinggi daripada habibullah. Al-khullah itu lebih tinggi daripada al-mahabbah. Karena al-khullah itu khalisul mahabbah. Mahabbah yang betul-betul murni, yang tidak terbagi-bagi. Kalau mahabbah itu masih ana uhibbu hadza wa uhibbu hadza wa uhibbu. Tapi kalau khullah itu khalis, murni ini, satu tok, tidak ada duanya, tidak mendua. Ya, jadi cinta yang tidak mendua itu namanya al-khullah, khalisu al-mahabbah. Jadi lebih tinggi, gelar itu lebih tinggi. Sebagaimana Ibrahim itu juga khalilullah, Rasulullah juga khalilullah. Al-khamisata asyra at-tasrih bi-anna as-siddiq afdalus sahabah. Jelas. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling afdol. Dari mana? Karena Nabi mengatakan walau kuntu muttakhidan ahadan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya ada di antara manusia yang akan kujadikan sebagai khalilku, maka itulah Abu Bakar. Cuman tidak ada. Gitu loh. Di manusia ini enggak ada yang jadi khalilnya Rasulullah karena sudah terikat dengan Allah tadi itu. Ini jelas menunjukkan fadilahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-sadisata asyara al-isyara ila khilafatihi. Dari mana? Ada isyarat bahwasanya Nabi itu Abu Bakar ada yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Dari mana isyaratnya? Ah? Yang menjawab angkat tangan supaya Anda bisa fokus sumber suaranya dari mana? Takut. Hah? Dari sisi mana kok bisa disimpulkan begini oleh Syekh? Isyarah. Hah? Kita lihat lagi dalil-dalilnya. Inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila. Beliau hanya disebut di hadis ini kan, ya, enggak disebut di sebelumnya maupun setelahnya. Ya, berarti dari sini artinya kalau Nabi sudah demikian ridho kepada Abu Bakar, demikian cinta kepada Abu Bakar, maka ya beliaulah yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai ya. Ini ada pertanyaan sudah tadi. Ustaz, bila seseorang meninggal lalu keluarganya menyemen kuburannya atau membuat bangunan dan lain-lain di atas kuburannya, apakah yang meninggal ikut berdosa? Jawabannya tadi, kalau dia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya ada yang seperti itu, ya insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah punya prediksi, ini ada di antara keluarga saya ini yang jahil, tidak pernah ngaji di Atin, ya, ngajinya di masjid A, di masjid B, dan dia diem saja, dia bisa berdosa. Apalagi kalau dia berwasiat agar dibegitukan. Bagaimana bila orang yang sudah meninggal rahimahullah sudah berpesan untuk tidak diadakan tahlilan dan lain-lain, tapi keluarganya masih tetap melakukan, apakah yang meninggal tetap berdosa? Tidak. Tidak, ya. Sudah angkar. Faman angkara biyadihi fahuwa mu'min, wa man angkara bilisanihi fahuwa mu'min, wa man angkara biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Dan dia sudah mengingkari, sudah melarang, sudah. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Ancaman atau hukum orang yang mengaku ahlul bait. Kalau benar enggak apa-apa. Yang tidak benar, yang bahaya itu kalau tidak benar. Ya. Seingat saya ada disebutkan oleh ada sebuah hadis ya. Kalau nggak salah redaksinya, la'anallah man intasaba ila ghairi abihi aw ila ghairi qabilatihi. Ya. Allah melaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan bapaknya atau bukan kabilahnya. Jadi pemalsuan nasab. Apalagi ketika itu dijadikan sebagai kendaraan untuk menyebarkan kebatilan. Karena umat Islam, kaum muslimin ini pada dasarnya menghormati keluarganya Rasulullah. Sudah fitrahnya kaum muslimin ini menghargai Rasulullah, dan mereka ini hormat juga kepada orang-orang yang itu merupakan keluarganya Rasulullah. Nah, ketika itu dijadikan sebagai kendaraan, sebagai apa namanya, kedok umpamanya ya, untuk mencari entah popularitas, entah kedudukan status sosial, dan biasanya untuk mencari dunia, karena erat sekali kaitannya antara popularitas status sosial dengan materi dunia, dan itu tidak benar, wah dosanya dipet-ipet ya, dosanya berlipat-lipat. Pertama, dia mencemarkan nama baik keluarga Rasulullah ya, dan otomatis ini nanti bisa ngerembet ke Rasulullahnya sendiri ya. Yang kedua, memalsukan nasab itu sendiri termasuk dosa besar. Yang ketiga, karena kebatilan yang mereka sebarkan itu sendiri. Barusan saya lihat di YouTube ada salah seorang dai yang mengatakan kalau dites DNA-nya, tes DNA itu malah membuktikan kebanyakan yang ngaku-ngaku ahlul bait itu bukan orang Arab asal-usulnya. Aneh enggak? Bukan orang Arab. Boro-boro keluarga Nabi. Dari bangsa Arab aja bukan. Terus nyambungnya kemana? Ada yang ke India, ada yang ke Kaukasus, ya, negara-negara ex-Uni Soviet sana. Bukan berarti semuanya gitu, enggak loh ya. Tapi banyak terkenal di daerah Yaman sana ya. Bahkan di Irak kebanyakan orang-orang Syiah yang mengaku ahlul bait itu blas. DNA-nya tidak tidak mungkin itu DNA orang Arab bahkan dari jenis bangsa lain. Ini membuktikan bahwasanya gelar Ahlul Bait itu sudah ditunggangi oleh semua orang, bahkan yang tidak ada sangkut pautnya sama, ya jelas nggak sangkut sama Ahlul Bait, sama orang Arab pun nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Jadi nggak bisa itu menjadi untuk dipercaya begitu saja, nggak bisa. Oh ini ada sajarahnya, ada pohon nasabnya, bisa dibuat, tinggal berani berapa. Wah ini ada lembaga yang begini, itu semua bisa. Karena orang kalau sudah berani berdusta atas nama Rasulullah, apa yang menghalangi dia untuk berdusta atas nama yang di bawahnya Rasulullah gitu loh. Ya, ada di antara mereka ini yang tidak segan-segan tanpa malu bikin hadis palsu. Siapa yang mendatangi ikut merayakan haulnya fulan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Gak malu ya masukkan hadis seperti itu. Ada lagi yang bikin hadis tentang kopi. Antum sudah pernah dengar mungkin ya, hadis tentang kopi itu. Ya kalau sudah Rasulullah aja dia berdusta dengan santainya seperti itu, maka kalau cuma suruh bikin nasab palsu apa susahnya gitu loh. Nah, jadi secara kredibilitas sudah nggak bisa lagi dipercaya. Ditambah lagi mereka ini ahlu tasawuf yang memang identik dengan pemalsu hadis dari dulu. Sufiyah ma'rufin bihadza. Sudah terkenal dengan itu. Jadi kita mesti pinter ngaku-ngaku Ahlul Bait. Mana tes DNA dulu dong. Nah, buktikan. Kita sudah canggih ini sekarang. Ana mau bertanya, kalau di masjid ada kajian atau tablik akbar terpasang gambar pembicara atau ustadz yang menyampaikan materi, hukumnya bagaimana? Di masjid mayajus, tidak boleh. Apalagi gambar ustadz, lebih tidak boleh lagi. Gambar pemain bola aja haram, apalagi gambar ustadz. Lu malah, iya malah. Karena apa? Hah? Tadi ada yang hah? Karena apa kok gambar ustadz lebih gak boleh, gambar kiai lebih gak boleh? Karena fitnahnya lebih besar. Masa rasa pengagungan, kenapa kok lebih diagungkan? Karena identik dengan orang soleh. Tidak perlu juga pakai gambar, nama sudah cukup. Maaf ya faedah gambar, karena seringkali saya menjumpai yang demikian lah ya. Tidak benar ya. Harta di mana-mana itu tetap tidak benar. Apakah boleh membangun nisan di atas kuburan pakai marmer kayak di kuburan umum? Antum aja yang jawab ya. Dari tadi kita ngomong apa gitu loh, dari tadi. Apakah kuburan yang dimaksud hanya untuk manusia? Jika hewan bagaimana? Saya teringat kemarin menguburkan bangkai kucing di samping masjid, di lingkungan masjid. Ya jangan di masjid toh ya. Tidak menghargai masjid. Masa pengen kucing dikubur di lingkungan masjid? Ini kubur tempat lain kan banyak gitu loh. Saya pernah dengar di masjid titik-titik-titik. Baca enggak? KERATON. Terdapat kuburan. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya sudah nggak usah sholat di situ, mau masjid banyak kok. Ya. Apa yang dimaksud masjid agung itu? Atau masjid apa itu? Masjid agung mungkin yang dimaksud ya. Nggak usah sholat di situ, masjid banyak kok. Oke. apa hukumnya mayit setelah meninggal diadakan tahlilan? Ini yang salah bukan mayitnya, yang salah yang tahlilnya. Kok tanya apa hukumnya mayit? Mayit itu sudah mati. Kecuali kalau dia berwasiat, ikut dia salah. Ya, tahlilan itu ibadah bukan? Yakin antum ibadah? Hah? Ibadah? Iya ibadah. Ya, kalau pertanyaan ibadah atau bukan, kalau bukan ibadah ngapain? Perbuatan sia-sia. Kalau mereka mengharapkan pahala, ya berarti itu namanya ibadah. Kira-kira mereka yang tahlilan itu mengharapkan pahala nggak? Pastilah, ya kan? Berarti ibadah. Oke. Kaidah dalam ibadah itu apa? Harus ada izin dari Allah. Dalilnya? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah wa ma umiru amr illa liya'budullah. Jadi ibadah itu harus didahului oleh amr, oleh perintah. Ya. Adakah perintah untuk tahlilan? Ada. Hadisnya maudhu', palsu. Ya enggak boleh dong jadi dalil. Ya enggak boleh. Harus dengan dalil yang valid. Kalau tidak ada dalil yang valid, ya itulah yang dimakan dengan bid'ah. Tahlil boleh tapi jangan tahlilan. Tahlil sendiri-sendiri di rumahnya, ya, enggak apa-apa bagus. Kalau tahlilan itu nanti caranya khusus, waktunya khusus, ya mungkin sebabnya juga khusus. Nah, ada enggak yang mengkhususkan? Kalau enggak ada, jangan. Kalau nekat, bid'ah. Ya, enggak boleh. Bukan cuma enggak boleh. Di atasnya itu, bid'ah itu bukan cuma enggak boleh. Beda dengan maksiat-maksiat pada umumnya yang pelakunya itu menyadarinya sebagai maksiat. Gampang tobatnya. Kalau bid'ah itu, pelakunya tidak pernah sadar, enggak pernah menganggap itu sebagai maksiat. Buktinya apa? Tahlilan terus. Ya enggak? Kalau dia sadar itu enggak boleh, kan enggak tahlilan. Apa ada orang yang kayak gitu? Jarang. Rata-rata adalah enggak pernah mau dibilang itu bid'ah. Marah dia kalau bilang itu bid'ah. Bagaimana hukumnya foto keluarga dipajang di ruang tamu? Enggak dimasukin malaikat rahmat rumahnya. Ya, al-malaikah la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalb. Emang enggak dimasukin malaikat kenapa? Mungkin antum tanya gitu ya. Emang kenapa enggak dimasukin malaikat? Kalau enggak dimasukin malaikat, dimasukin siapa? Nek jin pasti. Pasti. Lawannya syaitan. Ya. Bukan berarti enggak semua malaikat tidak masuk. Kalau malakul maut tetap masuk. Antum mau pasang 1000 gambar, mau pasang siapa, tetap. Enggak usah. Jangan khawatir, tetap masuk kalau yang satu itu. Ya. Yang lain-lain ini enggak masuk ini. Malaikatur Rahmah ini yang doakan supaya kita diampuni oleh Allah. Ya, itu enggak akan masuk. Yang masuk adalah syayatin, ya. Ya monggo. Pasang aja terus. Nah, beda antara gambar yang dipajang dengan gambar yang tidak dipajang. Para ulama bedakan antara aswar al-mumtahanah. Al-mumtahanah itu yang diperlakukan dengan tidak hormat. Gambar di karpet, diinjek-injek, ya, spray, ditidurin, didudukin, enggak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW mengingkari kelambu yang terpasang di kamar, pintu kamarnya Aisyah, ya, beliau suruh agar dipotong-potong kan, dibuat apa sama Aisyah? Dibuat bantal. Ada juga yang mengambil istimbat dari sini, kalau sudah kepotong-potong gambarnya, sehingga tidak mungkin makhluk ini bisa hidup dalam keadaan terpotong-potong begini, nggak apa-apa. Makanya terus disimpulkan, potong aja kepalanya. Nah, begitu. Tapi yang lebih afdal adalah dihinakan saja, jangan dipajang. Kalau foto, mana ada foto taruh di bawah? Enggak ada kan? Mesti dipajang, terhormat. Poster main bola, penyanyi, foto keluarga, kalau perlu dibingkai, nek bledukan di sulai. Ada unsur ta'zimnya di situ. Horden, tirai, semua terpasang. Jangan ada gambar makhluk hidupnya, makhluk bernyawanya, bukan makhluk hidup, makhluk bernyawa, apalagi yang menampakkan wajah. Tapi ketika itu tidak dipajang, banyak ulama yang memberikan rukhsah di situ. Bungkus makanan, kan diuntal-untal buang sampah, nggak apa-apa. Sepatu, sandal diinjek-injek, nggak apa-apa. Karena yang dikhawatirkan adalah takzimnya itu tadi. Nah. Antum ini pertanyaannya kok. Ya yang mewajibkan yang menanggung dosanya. Yang mewajibkan yang menanggung dosanya. Ya, kalau hukum syar'i tetap saja. Hukum syar'i yang namanya haram, haram. Tapi ketika dipaksa, seseorang dipaksa untuk berbuat yang haram, yang dosa adalah yang memaksa, gitu loh. Dalam kondisi terpaksa, seseorang tidak berdosa, tapi ya harus sesuai kadarnya saja, gitu loh. Misalnya ketika mau ada sidak ya dipasang, atau pasang dikasih tirai. Ketika mau ada sidak tinggal dibuka, nah kelihatan, sudah tutup lagi, set gitu. Yang penting itu itunya atau mengakuinya sih. Iya toh, kok seneng sama yang formalitas-formalitas. Ya. Oke orang masang, tapi demo terus tiap hari, seneng dia. Hah? Pilih mana? Nggak pernah masang tapi nggak pernah demoi. Nggak usrek. Yang ini masang tapi usrek. Ya monggo, seneng mana gitu loh. Jadi jangan hanya melihat di satu sisi saja. Kalau hukumnya sama aja, hukum asalnya sama, hukum asalnya loh ya. Tapi kembali lagi ketika itu menjadi suatu keharusan, ada paksaan ya, yang maksa yang berdosa. Sudah nih, sudah nggak ada lagi. Taib, cukup ya, insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.